Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita akan memasuki bait yang ke-19 dari risalah Qawaid al-Fiqhiyah li Syekh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. Bait yang ke-19 ini adalah abyat atau di antara abyat yang menjelaskan usulul asya. Usul al-asya yang ini penting untuk kita pelajari dan ada kaitannya dengan kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah, walamma kanatil ahkamu tarji'u ila usuliha, dan karena hukum-hukum itu selalu kembali kepada usulnya, dasarnya, asasnya, asalnya, hatta yatayaqqan zawalul asal, sampai benar-benar ya yakin bahwasanya asal itu telah berubah dengan sesuatu yang lain. Ihtija ila dzikri usuli asya, sehingga sangat diperlukan untuk kita mengenal ya, kita sebutkan agar kita mengenal usul asya, asal-asal beberapa perkara. Fungsinya, idza syakka fiha, ketika kita ragu-ragu dalam permasalahan tersebut, ruji'a ila usuliha, dikembalikan kepada usulnya. Kita kembalikan kepada asalnya. Kalau kita ragu-ragu ini boleh atau tidak, nah asalnya boleh tidak. Asalnya halal atau haram. Asalnya boleh atau tidak. Naam. Fakultu. Maka saya katakan. Bait yang ke-19. Wal aslu fi miyahinat taharah. Wal ardu was thiyabu wal hijarah. Wal aslu fi miyahina. Al asl. Pada asalnya air-air kita itu dihukumi suci. Jadi al asl fil ma' huwa taharah. Naam. Wal ardu, demikian pula bumi, tanah. Al aslu fil ard madha taharah. Wasthiyabu kadzalik. Pakaian juga demikian. Al aslu taharah. Wal hijarah, dan juga hijarah, batu-batu, pada asalnya adalah suci. Naam. Antum safar masuk ke tengah hutan. Taib. Setelah itu antum datang waktu sholat persis sampai di sungai yang kering. Sungai kering, airnya tidak mengalir. Di situ ada kubangan berisi air. Antum ingin wudu dari air tersebut. Ya wudhulah dengan air tadi, karena al-aslu fil ma' ma'adha ikhwan toharoh. Selama tidak ada sesuatu yang kita yakini merubah air itu yang suci menjadi najis, ya kita hukumi suci. Airnya tidak mengalir di situ, sungai kering. Setelah dia berwudhu, dia mau sholat di mana? Ah, di situ ada batu yang lebar. Ya kita sholat di atas batu tadi. Naam, pada asalnya batu tadi apa? Suci. Baik, kita lanjutkan ikhwan. Antum dapatkan batu. Ya, batu di situ. Ya sholat di atasnya. Jangan bimbang ini najis atau suci. Ya al-asl madha taharah. Sholatlah di atasnya. Demikian pula ya as-siyab wal hijarah. Taib. Demikian Syekh rahimahullah mengatakan wal aslu fi miyahina taharah wal ardu was-siyabu wal hijarah. Beliau berkata dalam syarah, fal ma'u au fal miyahu kulluha. Maka ketahuilah air itu semuanya, apakah air bihar, ya, laut, wal anhar atau sungai, wal abar, air sumur, wal uyun atau air mata, mata air. Naam. Ini al aslu fihi at-tahara, pada asalnya suci. Naam. Datang sekelompok nelayan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Datang sekelompok nelayan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bertanya kepada Nabi tentang air laut. Ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'. Ya Rasulullah, kami biasa berlayar dan kita membawa air tawar sedikit. Air tawar sedikit. Fa'in syaribna minhu atishna, au fa'in tawadokna bihi atishna. Kalau kita gunakan untuk wudu air yang terbatas itu, kita akan kehausan. Afana tawadda'u bima'i au min ma'il bahar. Ya Rasulullah, bolehkah kami berwudu dengan air laut? Maka Nabi mengatakan, huwa tahuru ma'uhu. Air laut itu suci dan mensucikan. Hadza huwal asl. Pada asalnya air itu semuanya suci. Air laut, air sungai, air sumur, semuanya ikhwan. Al-aslu fi miyahinat taharah. Taib, dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-ma'u tahurun. La yunajjisuhu syai'. Air itu suci dan mensucikan. Hadza wal asl, la yunajjisuhu syai', tidak ada yang menajisinya, kecuali kalau ada najis yang masuk kemudian berubah sifatnya, illa ma ghayyara, kecuali yang merubah warnanya atau baunya atau rasanya, binajasatin tahdutsu fih, dengan najis yang masuk ke dalam air tadi. Naam. Jadi air itu pada asalnya mata suci. Demikian Nabi mengatakan, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci dan mensucikan. Tidak ada yang menajisinya. Jadi pada asalnya itu suci. Kecuali kalau dia berubah. Ahad awsafihi salasah. Berubah tiga sifatnya, warnanya, baunya, atau rasanya. Dengan apa ikhwan? Binajasatin tahdutsu fih. Dengan najis yang masuk di dalamnya. Naam. Jadi kalau antum ragu-ragu, ada masuk ke WC, naam, ada ember, suci enggak ya? Jangan-jangan terkena percikan air kencing. Jangan-jangan, nah, muncul jangan-jangan ini. Ya. Kembalikan kepada asal, ikhwan. Antum ragu-ragu di situ. Hal huwa tahirun au laisa bitahirin. Antum ragu-ragu atau dibisiki, ini wasawis kadang bisa masuk di situ, wasawis syaitan. Ini suci atau tidak? Ya. Kalau orang yang terkena waswas itu sudah dibuang air. Bisa dibuang. Padahal kesusahan air, kesulitan air. Air PDAM sedikit keluar, masih harus dia buang lagi. Naam. Coba kalau dia kembali kepada asal. Enggak ada perubahan. Airnya tetap air itu. Ya, hanya karena khawatir kena percikan mata, kena percikan air kencing, sesuatu yang meragukan, maskuk fi. Sementara ada sesuatu yang yakin. Apa yang yakin, ikhwan? Al-asl. Al-aslu fi miyahina at-taharah. Pada asalnya air itu suci. Ya. Atau suatu saat antum sedang berjalan memakai jubah. Ya, nah, kemudian antum melewati ada air di situ, ada air genangan di jalan. antum berjalan, nah, karena terlalu kenceng jalannya, air nyiprat. Nyiprat ke baju. Atau ada motor lewat. Ya. Air itu mengenai pakaian antum. Nah, muncul keraguan-keraguan. Jangan-jangan air ini najis. Jangan-jangan air ini terkena mata, ya, kucing-kucing, ya, atau yang lain. Di situ muncul keraguan-keraguan, ikhwan. Namun kembalilah kepada asal. Kembalilah kepada al-asal, karena ini sesuatu yang ragu. Dan pada asalnya air itu mata suci. Maka pakaian antum tetap suci dan antum boleh sholat, ya, dengan pakaian yang terkena air tadi. Air yang maskuk, yang antum ragu-ragu dia najis atau tidak. Naam. Demikian pula wa jami'u ma tahtawi 'alaihi al-ard. Wal ardu, demikian pula bumi. Bismillah. Tanah yakni. Pada asalnya suci. Antum bisa sholat di atasnya, ya, atau antum bertayamum dengan tanah itu. Pada asalnya suci. Sampai betul-betul yakin bahwasanya tempat itu najis. Ya, kalau najis, sucikan. Sebagaimana Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menyaksikan seorang badui kencing di lantai masjid yang lantai ketiga itu adalah tanah, turab. Bala fi ta'ifatil masjid, kencing di salah satu apa sudut masjid. Najis sudah jelas. Yakin. Kan demikian. Maka Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan fa amarahum bi dzanubin min ma'in fa uhriqa 'alaih. Diambil air, ya, untuk disiramkan pada lantai tanah pada masjid Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi selama tidak ada sesuatu yang yakin yang kita saksikan, maka pada asalnya naam tempat itu mada suci. Thayyib. Bumi pada asalnya suci dan demikian pula yang dikandung oleh bumi, minat turab, apakah itu tanah, wal ahjar atau bebatuan, wasibah, sibah ini nau' minal ard, ya, salah satu jenis tanah atau bumi yang layan but, tidak tumbuh tanaman di situ, li syiddatil muluhah, karena mengandung apa namanya garam yang sangat, yakni tanah mati atau seperti itu, ikhwan, sibah, warimal atau rimal, yakni pasir, ya, wal ma'adin atau benda-benda yang ada di dalam apa bumi, batu baranya, minyaknya, mungkin yang di dalam itu, ya, dari dalam bumi keluar cairan, taib, najis atau enggak, al asal toharah, pada asalnya adalah apa suci. Naam. Menggali sumur, macam-macam ternyata sumur ini. Ada ininya, ada itunya. Semuanya pada asalnya, mata ikhwan, suci. Taib. Wal asjar. Demikian pula tanaman-tanaman. Pada asalnya tanaman itu semuanya apa? Suci. Al asjar, semua tanaman itu suci. Nah. Dan tidak ada talazum antara kesucian dengan racun, ikhwan. Ada tanaman-tanaman beracun, bukan berarti kalau beracun kemudian najis, tidak. Nah, tidak ada talazum baina mata, baina tohara wa sumum. Nah, baik, racun, racun ya racun, nah, dia tidak najis. Baik, tanaman-tanaman pada asalnya mata suci. Wa jami'u asnafi al-malabis, demikian pula semua jenis-jenis pakaian. Semua jenis-jenis pakaian. Taib, apakah itu pakaian dibuat di negeri kafir? Nah, boleh kita memakai pakaian-pakaian impor. Selama pakaian itu bukan pakaian yang terlarang. Seperti pakaian wanita dipakai oleh laki-laki. Tidak boleh. Nah, tapi sebatas itu dibuat di negeri kafir misalnya. Nah, selama tidak ada kejelasan kepastian ada najis ya, kita hukumi mata ikhwan, hukumi suci. Tidak kemudian, oh ini pakaian ini impor dari Cina, Cina ini negeri kafir, harus dicuci dulu, wajib dicuci dulu. Ini impor dari Amerika, Amerika ini negara kafir, kita cuci dulu. Tidak bisa seperti itu ikhwan. Nah, al-asl fi madha fil malabis huwa at-tahara. Naam. Wabillahi taufiq. Demikian pula kalau antum ragu-ragu, antum menyandalkan baju-baju di lemari misalnya. Antum suci, tahu itu suci, tidak ada yang najis. Nah. Cuman antum tinggalkan beberapa waktu. Antum tinggalkan beberapa waktu, antum kembali muncul. Jangan-jangan ada tikus yang di situ kencing. Keraguan-raguan yang tidak jelas, tidak pasti. Maka pada asalnya mata ikhwan suci. Taib. Syekh mengatakan kulluha tahiratun hatta yatayaqqan zawalu asliha bituru'in najasah 'alaiha. Semuanya ya dihukumi suci sesuai dengan asal, hatta yatayaqqana sampai betul-betul yakin hilangnya asal itu, hilangnya toharoh itu. Bituru'in najasati dengan masuknya najis 'alaiha atas semuanya ini. Nah, kalau memang kita lihat ada najis pada tanah, ya berarti dia telah hilang dari asalnya. Pakaian juga demikian, ketika jelas ada najis di situ, ya kencing atau yang lainnya, berarti najis harus kita bersihkan. Ya demikian pula alma, almiyah. Nah, almiyah juga demikian, disucikan. Nah, jika tidak mungkin disucikan ya, tapi dibuang. Nah, seperti air yang dicilat oleh mada, oleh anjing, ya. Baik. Kalau sumur, ya. Nah, bisa jadi kemasukan najis, kemudian ada air masuk ke dalam sampai tidak ada lagi sifat-sifat itu, ya menjadi suci lagi, ya, menjadi suci lagi. Ala kulli hal, al aslu fi miyahina at-taharah wal ardu was-siyabu wal hijarah. Demikian Syekh rahimahullah menjelaskan tentang asal ini. Adapun usul berikutnya kita akan baca pada kesempatan yang lain insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.